الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أبي هريرة لن سنكين أبو هريرة رضي الله عنه anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten lau ya'lamun mu'minu ma indallah minal uqubah ma tumi'a bi jannatihi ahadun lau ya'lamu lamun weruh sapa al mu'minu wong kang iman ma ing perkara indallahi kang tetep ing dalem sandingi Allah minal uqubati nyatani siksaan ma tomi'a mongko ora kepingin ma tomi'a mongko ora kepingin bijannatihi kelawan surgani Allah sapa ahadun wong siji bi jannatihi kelawan surgane Allah sapa ahadun wong siji ngaten umpama seandainya orang mukmin tahu siksaan yang ada di sisi Allah maka tidak akan ada seorang pun yang mengharapkan memperoleh surganya Allah ya. Karena apa? Dia bisa menyaksikan begitu besar hak Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu sangat tinggi ya, hak Allah yang harus kita junjung. Begitu sangat berat hak Allah yang harus kita pikul. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu tidak bisa dibandingkan dengan hak Allah yang harusnya kita lakukan. Itu yang menyebabkan maka orang siapapun tidak akan mempunyai keinginan untuk masuk surga. Karena apa? Karena amal yang ia lakukan itu untuk membalas nikmat Allah, untuk memenuhi hak Allah saja enggak cukup, gitu loh. Ya. Untuk memenuhi haknya Allah saja enggak cukup kewajiban yang kita lakukan, sehingga kita enggak mungkin berharap surga itu. Karena apa? Yaitu tadi amal yang kita lakukan ya begitu sedikit dibanding dengan rahmat Allah, dibanding dengan nikmat Allah, dibanding dengan hak Allah yang harus kita penuhi itu tidak ada. Tidak ada apa-apanya amal kita. Ya. Ya kan? Contoh mudahnya begini. Sampean mau masuk di satu universitas ya, kelas elit sedunia. Nomor satu sedunia. Syarat-syaratnya ada 10. Dari 10 syarat yang menjadikan orang bisa masuk universitas itu, ente cuma memenuhi satu syarat. Kira-kira ada harapan masuk enggak? Enggak ada harapan masuk. Wong dari 10 cuma memenuhi satu syarat. Sama ini. Sama dengan ketika orang melihat hak Allah yang harus dilakukan oleh hamba begitu sangat besar. Yang harus dijunjung begitu sangat tinggi. Padahal dia cuma memikul melaksanakan hak Allah itu cuma 1%-nya. Atau 0,005%-nya. Ya, hak itu cuma dijunjung setinggi-tingginya oleh dia semampunya 0,005% dari yang seharusnya 100%. Masa dia punya harapan akan dikasihani sama Allah Ta'ala? Tidak mungkin dia punya harapan masuk surga. Dia enggak ngarep istilahnya kata masuk surga. Karena apa? Ya terlalu besar hak Allah yang harus kita pikul. Beban kewajiban yang harus kita lakukan. umpama ngoten to ya. Kalau walau ya'lamu lan lamun weruh, berarti ini dari sini kita harus takut kepada Allah. Langun maknane. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa al-kafir wong kafir. Ma ing perkara indallahi kang tetep ing dalam sandingi Allah. Minar rahmati saking nyatani rahmat, minar rahmati nyatani rahmat kasih sayang. Ma qanitho mongko ora putus asa. Min jannatihi saking surgane Allah. Sapa ahadun wong siji. Ma qanitho mongko ora putus asa. Min jannatihi saking surgane Allah sapa ahadun wong siji. Sapa ahadun wong siji. Seandainya orang kafir tahu rahmat Allah yang begitu sangat besar.